Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 2. Kalimat kunci hari ini adalah... Kore wa nan desu ka? Apakah ini? Di pelajaran 1, karakter utama kita, Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan. Sekarang mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah... Kore wa nan desu ka? Apakah ini? Sakura-san, hai, dozo. Kore wa nan desu ka? Sore wa Thai no omiyage desu. ありがとうございます。 どういたしまして。 Nah, mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura. Sakura-san. Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan san setelah namanya. Sang artinya bapak, ibu atau saudara, saudari. Jadi saya menyebut Novriana Sang, ya? Betul sekali, Aji Sang. Nah, Anda dapat mengatakan Chang setelah nama seorang gadis kecil dan Kung setelah nama seorang bocah laki-laki. Hai, dozo. Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan Hai untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara. Dozo adalah silahkan. Saat Anda mengatakan Dozo, Anda mengucapkan vokal O dalam Do satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan. Dozo. Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya. Jadi dia bertanya, Kore wa nan desu ka? Apa ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Kore adalah ini. Itu adalah kata yang disebut demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya. Wa adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik. Nan desu ka? Berarti, apakah? Anda menanyakan benda apakah itu? Nan. Berarti, apa? Ini membentuk predikat dengan desu ka adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan. Kore wa nan desu ka adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama. Kore wa nan desu ka? Anna menjawab. Sore wa Thai no omiyage desu. Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand. Sore adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara. Ah, begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan sore. Ya, betul. Sekali lagi, wa adalah penanda topik. Thai adalah Thailand. No adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda. Omiyage adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan Thai no omiyage, oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan desu setelahnya. Jadi kita mengucapkan Sore wa Thai no omiyage desu. Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia juga dalam bahasa Jepang, jadi kita mengucapkannya インドネシアのお土産。 ありがとうございます。 Sakura mengatakan, terima kasih banyak, ya kan? Ya, betul. Anda cukup mengatakan arigato. Namun, jika Anda menambahkan gozaimasu, kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan arigato, Anda bunyikan vokal O dalam to satu ketuk lebih panjang. Nah, mari kita berlatih mengucapkannya secara perlahan. Arigatou gozaimasu. Apakah Anda mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab, Dou itashimashite. Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat Anda mengucapkan Dou itashimashite, Anda membunyikan vokal O dalam Do satu ketuk lebih panjang. Mari kita berlatih mengucapkannya. どういたしまして. Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah これは何ですか? Apakah ini? Sakura-san. Hai, dozo. これは何ですか? それはタイのお土産です. ありがとうございます. どういたしまして. Kini kita masuk ke pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan menjelaskan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini, saya ingin belajar mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan. Inilah yang dikatakan Sensei. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi, これはお土産です. Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi これはお土産ですか? Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh. これはお土産です. Apakah ini oleh-oleh? これはお土産ですか? Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan ingin bertanya mengenainya, Anda mengucapkan これは何ですか? Apakah ini? Nah, itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Selanjutnya kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang mengikuti suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan. Bagaimana mengatakan suara tersebut dalam bahasa Jepang? Kedengaran seakan orang ini tengah berjalan terburu-buru. Ya, jadi suara itu dalam bahasa Jepang disebut Sta-sta. Ini menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru. Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan? Noro-noro. Kita menyebut seseorang berjalan noro-noro saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Demikianlah pojok kata tiruan bunyi kita. Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan. Itu, yowa. Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus belajar keras. Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah これは何ですか? Apakah ini? Ikutilah episode kami selanjutnya.